السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزكم الله، kita masuk kepada al-mas'alatul mi'ah, yakni perkara yang ke-100 dari 128 perkara yang disebutkan oleh penulis dalam Masail Jahiliyah. Beliau menyatakan at-tahakkum ala Allah kama fil ayat as-sabiqah. Mereka mengontrol Allah Subhanahu wa taala, mengatur Allah Subhanahu wa taala, hendak memberikan iqtirah al-istidrak wa iqtirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangka bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk yang memiliki kekurangan dan kelemahan, sehingga butuh kepada masukan yang lain, usulan yang lain, ya, iktiraf, sehingga mereka terjatuh dalam at-tahakkum ala Allah, terjatuh ke dalam mengontrol Allah Subhanahu wa taala, hendak mengendalikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak demikian? Kenapa kok demikian? Harusnya demikian. Kalimat-kalimat yang mungkin kalau diucapkan kepada sesama hamba masih layak, walaupun mungkin kalau kepada pihak-pihak tertentu itu pun sudah kurang sopan, kurang pas. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang mengetahui segala macam sisi kemaslahatan manusia? Kok kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak diatur? Sebagaimana ayat yang lalu, yakni mereka mengucapkan laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin min al qaryatain 'adzim. Ini sudah lewat penjelasannya. Berkata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, at-tahakkum 'ala Allah, yakni al-iqtirah 'ala Allah, mengontrol Allah Subhanahu wa taala, yakni memberikan usulan-usulan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat seperti yang terdapat pada ayat sebelumnya. Karena fil ayat laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin min al qaryatain 'adzim. Kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada salah seorang yang berasal dari dua negeri yang agung yang besar? Ini salah seorang yang besar, pembesar daripada dua negeri, Mekah dan Taif. Karena Allah Jalla wa'ala la ya'alamu fi nabiyihi minas salahiyah. Seolah-olah Allah Jalla wa'ala tidak mengetahui apa yang ada pada nabinya dari kepantasan untuk menerima risalah. Wa hum ya'rifuna salahiyah, dan mereka yang lebih pantas untuk menilai kepantasan tersebut, lebih mengetahui untuk menilai kepantasan tersebut. Fa hada wal iyadu billah, maka ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal seperti ini, istidrakun 'ala Allah, bentuk daripada mengkritisi Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sama sekali tidak pantas dilakukan. Kama qalu, sebagaimana mereka mengatakan pada ayat yang lain, laula nuzila 'alaihi al-qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus? Kenapa? Kalau bahasa kita dipelit-pelit turunnya, ya sedikit-sedikit. Satu surat bahkan terkadang hanya satu ayat, dua ayat. Wa yaqtarifuna 'ala Allah, dan mereka memprotes Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, kaifa yufarriqullahu al-Qur'an wa yunzilahu munajjaman. Kenapa Allah memisah-misah Al-Qur'an dan menurunkannya dengan sekian periode? Wa lam yunzilhu jumlatan wahidah, tidak diturunkan sekaligus. Ya tadakhaluna fi ma la ya'nihim wa fi ma la ilma lahum bihi. Mereka tadakhul, ikut campur pada perkara yang bukan urusan mereka dan pada perkara yang mereka tidak mengetahui ilmunya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan mereka ini. Ini orang-orang kafir yang mengucapkannya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 32. Allah menyatakan, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika litutsabbita bihi fu'adak." وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Dan berkata orang-orang kafir, kenapa Allah tidak menurunkan Al-Quran sekaligus? Demikianlah agar kami kokohkan dengannya hatimu dan kami jelaskan secara sedikit demi sedikit Al-Quran tersebut. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan, yaqulu ta'ala mukhbiran 'an kathrati i'tiradil kuffar wa ta'annudihim wa kalamihim bima la ya'ti ma la ya'nihim. Allah Ta'ala memberitakan akan sangat banyaknya kritikan, protesan orang-orang kafir dan pembangkangan mereka dan ucapan mereka pada perkara yang bukan urusan mereka. Dimana Allah menyatakan, laula unzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Ai halla unzila 'alaihi hadzal kitab alladzi uhiya ilaihi jumlatan wahidah. Yani, kenapa tidak diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kitab ini? Ini yang diwahyukan kepada beliau sekaligus. Karena nuzilatil kutub qabla, sebagaimana kitab-kitab dahulu kan diturunkan sekaligus kepada Musa, ya, dengan adanya miqat selama 40 lailah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Taurat, kepada Isa pun juga demikian diberikan Injil sekaligus. Kenapa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur? Zabur juga demikian dahulu, Taurat wal Injil wa Zabur wa ghairiha min al-kutub al-ilahiyah, dan selainnya daripada kitab-kitab ilahi, semuanya diturunkan sekaligus. Kenapa kok hanya Al-Quran saja yang kemudian diturunkan sedikit demi sedikit, berangsur-angsur seperti ini? Ini benar enggak ini rasul utusan Allah? Benar enggak ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Kok berbeda kebiasaan dengan kebiasaan yang dahulu? Fajabahumullah an dalik, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dari hal tersebut بأنه إنما أنزل منجما في 23 سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام لتثبيت قلوب المؤمنين به. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab mereka tentang pertanyaan mereka tersebut. Pertanyaan yang hakikatnya bukan pertanyaan tetapi pelecehan. I'tirab. Ya, penentangan. Bahwasannya tujuan diturunkannya Al-Qur'an dengan berangsur-angsur dalam 23 tahun sesuai dengan berbagai macam kejadian demi kejadian dan disesuaikan dengan kebutuhan daripada kaum muslimin, apa yang dibutuhkan pada masa tersebut agar mengkokohkan hati-hati orang-orang yang beriman. Agar mengkokohkan hati-hati orang yang beriman. Di saat Al-Quran berbicara tentang khamr misalnya. Ayat yang pertama turun tentang khamr itu tidak menunjukkan keharaman. Khamr dan maisir. Minuman keras dan judi. Allah menyatakan qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min nafihima. Katakan pada keduanya ada kerusakan yang besar dan ada pula kemanfaatan bagi manusia. Tetapi kerusakannya jauh lebih besar daripada kemanfaatannya. Dan itu menjadi kaidah di dalam agama kita. Tidaklah sesuatu itu dilarang melainkan disebabkan karena perkara tersebut merupakan perkara kerusakan murni atau kerusakan yang lebih besar. Bukan kalau tidak ada manfaatnya, ada, tapi mudharatnya lebih besar, maka haram hukumnya. Bukankah dengan adanya minuman keras membuka lowongan pekerjaan? Oh iya, itu di antara kemanfaatan memang. Bukankah kalau diminum di saat musim dingin akan menghangatkan badan? Betul, mungkin. Ya, seperti alasan sebagian mereka. Itu ada kemanfaatannya. Bukankah dengan dijual belikan akan meningkatkan perekonomian? Mungkin. Kita katakan, iya. Akan tetapi kerusakan yang ditimbulkan daripada minum-minuman keras berlipat-lipat kali lebih besar daripada kemungkinan-kemungkinan dari kemaslahatannya atau kemanfaatannya. Ya. Demikian pula perjudian. Jadi tidak langsung diharamkan dan pada saat itu karena dinyatakan bahwa belum tegas diharamkan masih terjadi praktek-praktek tersebut ya. Kemudian ayat berikutnya turun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilash shalah. Ayatnya bagaimana? Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat di saat kalian mabuk. Di saat mabuk tidak boleh mendekati sholat. Oh berarti kalau tidak ingin mendekati sholat, waktu-waktu masih panjang waktu sholat tidak apa-apa. Hatta ta'lamu ma taqulu, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Itu di awal-awalnya. Di awal-awal Islam, marhalah demi marhalah. Hingga kemudian Allah menurunkan ayat innamal khamru wal maisir wal ansabul azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Nah, ini sudah perintah untuk ditinggalkan, artinya haramnya. Dan itu dibacakan kepada para sahabat pada waktu itu. Dan para sahabat mereka saat itu masih biasa pesta miras. Bahkan Anas bin Malik bercerita di situ beliau di antara yang menuangkan minuman keras tersebut pada gelas-gelas cangkir-cangkir sahabat. Sahabat Nabi yang senior. Maka datanglah utusan Rasul menyampaikan kepada mereka di pesta miras. Seketika itu semua miras yang ada dihancurkan oleh mereka para sahabat. Langsung sami'na wa ta'ana. Bahkan pasar-pasar yang tentunya untuk jualan miras, pasar-pasar itu banjir dengan miras di jalan-jalan. Dipecah di jalan-jalan. dibuang semua karena diharap pada Allah semua. Itu pertunjukan yang luar biasa. Coba kalau dari awal seperti itu, ya, mungkin tidak akan terhasilkan apa yang menjadi tujuan syariat dan hikmah yang besar ini. Itu diantara tujuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Warattalnahu tartilan wa bayyanahu tajinan. Kata Qatadah arti daripada warattalnahu tartilan ini kami jelaskan kepadamu dengan sejelas-jelasnya. Wa fassarnahu tafsiran, itu juga sama maknanya. Kami terangkan kepadamu dengan seterang-terangnya. Berkata Syekh Fauzan, "Tsumma bayyana subhanahu al-hikmah." Injil Al-Quran mufarraqan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmah kenapa diturunkan secara berangsur-angsur. Allah menyatakan waqal kadzalika linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Demikianlah supaya kami mengkokohkan dengannya hadimu dan kami bacakan dengan tartil kepadamu. Tapi maksudnya di sini adalah kami jelaskan sejelas-jelasnya. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka mendatangkan satu permisalan kecuali kami akan datangkan dengan hak dan dengan sebaik-baik penjelasan. Apa maknanya? Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ibnu Katsir menyatakan wala ya'tunaka bimatsalin ay bi hujjatin wa subhatin. Tidaklah mereka mendatangkan kepadamu dengan satu argumentasi dan satu subhat, kerancuan dalam berpikir mereka. Illa jinaka bil haqqi wa ahsana tafsir, melainkan kami akan datangkan kepadamu dengan al-haq dan kami jelaskan dengan sedetail-detailnya wa ahsana tafsir dan sebagus-bagusnya penjelasan. Ai wa la yaquluna qawlan yu'riduna bil haqq illa ajabnahum bima huwa al-haq fi nafsi al-amr wa abyan wa awdah wa afsah min maqalatihim. Yani tidaklah mereka mengucapkan, yakni mengomentari daripada isi Al-Qur'an, ya, yaquluna qawlan, mengomentari daripada isi Al-Qur'an, membantah ataupun membenturkan al-haq dengan ucapan mereka, melainkan kami jawab mereka dengan sesuatu yang jauh lebih benar, ya, dengan sesuatu yang itu merupakan kebenaran pada kondisi sesuatu yang dijelaskan itu sendiri adalah kebenaran dan dijelaskan dengan sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya, serinci-rincinya dibandingkan ucapan mereka. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan wala ya'tuna ka bima tarin ai bima yatamisuna bihi aibal Qur'an wa Rasul. Ya ini. Nabi mengatakan tidaklah mereka mendatangkan kepadamu dengan satu permisalan, jadi dengan apa yang mereka cari berupa telah-telah sisi-sisi kelemahan daripada Al-Quran atau telah-telah yang dengannya kemudian bisa untuk menyerang Rasul. Illa jinnaka bil haqqi wa ahsana tafsira. Yani illa nazzala Jibril minallah bijawabihim. Melainkan kami akan datang engkau dengan apa kebenaran dan dengan sebaik-baik penafsiran, yakni datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam Jibril dari Allah Subhanahu wa taala membawa jawabannya. Dan yang biasa untuk melakukan hal tersebut adalah orang-orang Yahudi. Karena memang orang-orang Yahudi mereka memiliki sedikit ilmu daripada kita dari Allah Subhanahu wa taala, sedikit ilmu daripada Taurat. Ya, mereka sebetulnya adalah ahlul ilmi, mendapatkan perkara-perkara tersebut dari kitab suci mereka. Akan tetapi mereka merahasiakannya dan menyembunyikannya. Ada pertanyaan-pertanyaan untuk menguji Rasulullah SAW, semuanya dijawab dan dengan jawaban yang sebaik-baik jawaban, dan mereka tahu itu jawaban benar, tetapi mereka berusaha untuk mengingkarinya. Ibnu Katsir menjelaskan summa fi hada i'tina'un kibir li syarafir Rasul sallallahu wasallamu alaihi. Kemudian pada perkara ini terdapat i'tina yang besar, perhatian Allah Subhanahu wa taala besar terhadap kemuliaan Rasul sallallahu wasallamu alaihi. Haitsukana yatihil wahyu minallah bil Qur'an sobahan wa masa'at. Yani summa di sini artinya sisi hikmah yang lain. Kalau hikmah yang pertama tadi apa? Memberikan penguatan, ya kan? Kadzalika linusabbita bihi fu'adan. Ya kan, memberikan penguatan. Maka sisi yang lain adalah ini bentuk daripada perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap kemuliaan rasulnya. Dengan turun berkali-kali seperti itu, ya. Ini menunjukkan kemuliaan datang setiap kali membawa ayat. Rasulullah SAW didatang oleh Jibril. Setiap kali membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, membawa Al-Qur'an, didatang oleh Jibril, terkadang sobahan, terkadang masaan, terkadang di pagi hari, terkadang di sore hari, lailan wa nahar, terkadang malam hari, terkadang siang hari, safaran wa khabaran, terkadang di saat safar ayat turun kepada beliau, datang Jibril, terkadang pada saat mukim di Madinah ayat turun, terkadang di hadapan para sahabat, terkadang berada di saat di rumah beliau, terkadang beliau di saat sendirian, terkadang di saat bersama sebagian istri beliau, terkadang ya di sampingnya ada sahabat, ya, yang kebetulan sahabat tersebut di saat ayat turun, ya, sebagian daripada pahanya berada bersentuhan dengan paha Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berada di bawahnya sedikit dari paha Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gitu, duduk, ya, berdampingan begitu, ya, pahanya sedikit nempel. Tiba-tiba ayat kepada Rasulullah SAW turun, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala Jibril membawakan ayat, dibacakan ayat tersebut yang seandainya ayat tersebut turun kepada gunung akan hancur luluh gunung itu, akan hancur luluh berkeping-keping. Lalu ayat tahu khasyan mutasod yang khasyatillah. Nah ini turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kaki sahabat tersebut rasanya mau patah. Ya, bersentuhan saja itu kakinya sudah rasanya mau patah. Begitu sangat beratnya. Di saat ayat turun. Jadi itu merupakan pemuliaan kepada Rasulnya. Fakullu marratin kana yatihil malak bil Qur'an. Maka setiap kali wahyu turun, datang kepada beliau Rasulullah malaikat dengan membawa Al-Qur'an. Laka inzali kita mimma qabla minal kutubil mutaqaddimah. Tidak sebagaimana diturunkannya kitab yang sebelum beliau, ya, kitab-kitab yang telah lewat berupa Al-Qur'an atau berupa kitab jadi, ya, langsung. Fahadal maqam a'la wa ajal wa adham. Maka nah min sa'il ikhwani min al-anbiya. Maka kedudukan ini merupakan kedudukan yang paling tinggi, paling agung, paling mulia dibandingkan seluruh daripada saudara-saudara beliau dari kalangan para anbiya shalawatullahi wasallamu alaihi ajmain. Jadi justru itu merupakan pemuliaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hikmah yang kedua. Fal Qur'an asraf kitabin anzalallah, sehingga Al Qur'an menjadi kitab yang paling mulia yang Allah turunkan. Wa Muhammadun shalawatullahi wasallamu alaihi a'dhamu nabiyyin anzalallah, dan Muhammad adalah seagung-agungnya, semulia-mulianya Nabi yang Allah utus. Jadi karena Al-Quran merupakan sesuatu yang paling agung dari kitab-kitab yang lain, dan Muhammad adalah yang paling mulia dari anbiya, para nabi dan rasul yang lain, maka perlakuan Allah kepada Al-Quran dan kepada Rasulnya Muhammad pun berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya yang diserahkan secara sekaligus bentuk satu kitab kepada anbiya, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan kitab-kitab yang lain sudah jadi, kemudian diserah terimakan kepada para anbiya yang bersangkutan, para nabi atau para rasul yang bersangkutan, Zabur kepada Daud, Musa, kitab Taurat, kemudian Injil kepada Isa. Waqad jama'a Allah Ta'ala lil-Qur'an as-sifatain ma'an, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pada Al-Qur'an itu dua sifat sekaligus. Fafil malail a'la unjila jumlatan minal lauh al-mahfud ila baitil izzah fi sama'id dunya. Maka di langit sana ya, Al-Quran diturunkan sekaligus, diambil dari lauhul mahfud itu sekaligus. Al-Quran 30 juz 114 surat ila baitil izzah fi sama'id dunya, di bawah ya, di baitul izzah, di langit dunia, di baitul izzah, ya, satu bait yang ada di atas langit sana, baitul izzah namanya, berada di langit dunia. Dan kedudukan baitul izzah ini seperti Ka'bah di bumi. Baitul izzah di langit sana kedudukannya seperti Ka'bah di bumi. Setiap harinya ada 70 ribu malaikat dari semenjak diciptakan alam semesta ini sampai detik ini, setiap harinya pasti ada 70 ribu malaikat yang sholat di sana, dan yang sudah pernah masuk dari malaikat tersebut tidak boleh lagi masuk selamanya, dan terus masih berjalan seperti itu sampai hari kita. Sehingga la ya'lamu junuda rabbika illa hu, tidak ada yang mengetahui berapa jumlah daripada tentara Allah kecuali dia. Seandainya saja benang ditaruh itu sampai kepada bumi begitu, maka akan jatuh di pasti Ka'bah. Seandainya ada tali misalnya diulur sampai ke bawah, yang dari Baitul Izzah ke bawah sampai di bumi ini, maka akan mengena Ka'bah. Kemuliaannya sama seperti kemuliaan Ka'bah di bumi. Nah, di Baitul Izzah tersebut Al-Quran penuh 30 juz. Tsumma nuzila ba'da dzalika ila al-ardi munajjaman bi hasabil waqa'i wal hawadits. Kemudian setelah itu diturunkan ke bumi dengan berangsur-angsur sesuai dengan kejadian demi kejadian. An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibn Abbas. Ibn Abbas menyatakan, unzilal Qur'an jumlatun ila sama'id dunya. Atau jumlatan. Unzilal Qur'an jumlatan. Al-Qur'an diturunkan sekaligus. Ila sama'id dunya, ke sama'ud dunya fi lailatul qadar, pada malam lailatul qadar. Lailatul qadar ini ayat di dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah kan, inna anzalnahu itu dengan anzalna itu artinya kami menurunkan sekaligus. Berbeda dengan nazala, yunazzilu itu artinya berkali-kali, perbuatan yang dikerjakan secara berkali-kali. Sedangkan di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkadang Al-Quran itu anzalnahu, terkadang wanazzalnahu tanzila. Nah, kalau ayat yang menunjukkan anzalnahu, maka itu maksudnya adalah sekaligus. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ya, ini dibilang di malam Lailatul Qadar tersebut di bulan Ramadan, sehingga Ramadan digelar apa? Syahrul Quran, itu sekaligus 30 juz. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabas di sini. Unzila Quran jumlatan ila sama'id dunya fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan sekaligus di langit dunia, yakni di Baitul Izzah, di malam Lailatul Qadar. Tsumma nuzila. Nah, kemudian nuzila, nah, ini nuzila ini artinya diturunkan berangsur-angsur. Pada dalika fi isrina sana, setelah itu selama 20 tahun, jadi 23 tahun pasnya. Qal wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Baik. Adapun orang-orang kafir, maka mereka yang ingkar terhadap hal tersebut dan mereka menentang Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan ancaman yang sangat berat, mengerikan. Di dalam Al-Qur'an ini ayat lanjutannya bisa dilihat dalam surat Al-Furqan ayat 34. Tentunya pembahasan kita tidak di situ. Baik, kembali kepada ucapan Syekh Fauzan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga menyatakan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an faraqnahu, dengan tanpa tasdid ya, faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. Yani kami jelaskan Al-Qur'an tersebut, kami rinci penjelasannya supaya engkau membaca kepada manusia ala muksin, secara muks, yani ala muksin, yani ala mublah, dengan pelan-pelan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya dengan sebenar-benarnya. Yani nazala, yunazilu, itu artinya perbuatan dilakukan dengan berkali-kali. Artinya wa nazzalnahu tanzila, ini syai'an ba'da syai'in, dan kami turunkan sedikit demi sedikit. Jadi ada dua qiraah untuk membaca kalimat faraqnahu ya. Yang pertama dibaca dengan tanpa tasdid, dibaca dengan tanpa tasdid. Wa Qur'anan faraqnahu, dan ini qiraah masyhurah yang ada di mushaf-mushaf kita itu. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. Ya. Ibnu Katsir menjelaskan amma qira'at man qara'a bitakhfif, ya. Adapun bacaan dengan takhfif, dengan tanpa tasdid, fa ma'nahu fasalnahu minal lawhil mahfudz ila baitil izah minas sama'i dunya. Tsumma nuzila mufarraqan munajjaman ala waqa'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 23 sana. Nah, ini faraqnahu itu artinya dengan tanpa tasdid ya. Faraqnahu, kami pisahkan, kami lepas, kami ambil dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia. Begitu maksudnya. Baru setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kondisi dan kejadian yang ada kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Ibn Abbas dan telah lewat. Ibnu Katsir menyatakan wa an Ibn Abbas aidan annahu qala wa farraqnahu wa Qur'anan farraqnahu, dengan tasdid ya. Wa Qur'anan farraqnahu ay anzalnahu ayatan ayatan mubayyinan mufassiran, yakni kami turunkan dengan ayat per ayat, dengan dijelaskan secara gamblang. Nah, karenanya kemudian Allah menyatakan litaqra'ahu 'alan nas, supaya engkau sampaikan, engkau bacakan kepada manusia ala muqsin, yakni ala muhlin, wa nazzalnahu tanzila ay syai'an fa syai'in. Jadi di sini dua qiraah dengan dua makna. Kalau faraqnahu, yakni kami ambil dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia, itu faraqnahu yakni secara penuh 30 juz. Kalau faraqnahu yakni artinya sedikit demi sedikit kami turunkan ayat per ayat. Itu. As-Sinti di dalam Abwa'ul Bayan beliau menjelaskan ya, makna daripada ayat ini. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Qara'a hadzal harf 'ammatul qurra. Faraqnahu litaqsif. Mayoritas para qurra membacanya dengan tanpa tasdid. Wa Qur'anan faraqnahu ya. Ai bayyanahu wa awdahnahu. Nah, ini Syekh Sinkiti menjelaskan maknanya bukan dipisahkan tempatnya dari Lauhul Mahfudz, tetapi maksudnya adalah kami jelaskan. Kami jelaskan, kami jabarkan. Wa faraqna bihi baina haqqi wal batil, dan kami pisahkan antara dengan Al-Qur'an itu, kami pisahkan antara al-haq dengan al-batil. Itu makna daripada faraqnahu. Wa qara'a ba'du sahabat faraqna faraqnahu, dan sebagian sahabat membaca dengan tasdid ya. Faraqnahu bitasdid. Ay anzalnahu mufarraqan, yakni kami turunkan dengan berangsur-angsur bihasabil waqa'i, sesuai dengan kejadian demi kejadian, di talab wa isri nasanah selama 23 tahun. Wa min itlaqi faraqa bimakna bayana wa fasala qaulu ta'ala, dan faraqa dengan makna bayana itu ada sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fiha yufraqu kullu amrin hakim, padanya yufraqu ini dijelaskan, dirinci setiap perkara yang hikmah. Waqad bayyana jalla wa ala annahu bayyana hadha al-Qur'an li nabiyhi liyaqra'ahu 'alan nas 'ala muqtin ay muhlin wa tu'ada wa tasabbut wa dhalika yadul 'ala anna al-Qur'an la yanbaghi an yuqra' illa kada illa bi illa kadhalik. Waqad amara ta'ala bima yadul 'ala dhalika fi qali wa rattalna wa rattil al-Qur'ana tartila. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan ini faedah yang lain mungkin yang dari Syekh Hasyim Kitty rahimahullah, Allah Ta'ala menjelaskan bahwasannya Allah annahu bayyana hadzal qur'an linabi liqra'ahu. Allah menjelaskan Al-Qur'an kepada nabinya tersebut supaya beliau membacakan kepada manusia dengan dengan pelan ya, dengan teliti dan dengan betul-betul tasabbut terhadap kebenaran apa yang dibacanya, tidak berusu-berusu, tidak tergesa-gesa. Ya. Ini menunjukkan kata beliau bahwa Al-Quran sepantasnya dibaca dengan cara seperti itu. Jadi kalau membaca Al-Quran itu yang dibutuhkan bukan kok cepet-cepetan hafalan, bukan hafalan, cepet-cepetan banyak-banyakan untuk khatam, tidak. Yang dibutuhkan justru untuk kemudian difahami, dibaca, difahami kandungannya. Di saat Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengatakan jangan lebih dari 3 hari menghatamkan Al-Quran, karena orang tidak akan bisa memahami apa yang dibacanya kalau khatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Jangan kurang dari 3 hari, maksimal dari apa yang untuk kemudian seorang membaca Al-Quran itu ya 3 hari itu, jangan kurang dari itu. Sehari khatam 2 kali. Mungkin sebagian para ulama memang ya ada yang demikian, itu makom-makom tertentu. Tapi Rasulullah SAW sendiri mengatakan tidaklah memahami apa yang dibacanya di saat seseorang membaca kurang dari 3 hari. Kurang dari 3 hari. Jadi baca Al-Quran kemudian pahami kandungannya, ambil faedah-faedahnya. Baik, kembali kepada ucapan Syekh Fauzan. Wa aidan li'ajli tashil li waqtil amal bihi, juga hikmah yang lain disebutkan di sini oleh Syekh Saleh Fauzan adalah li'ajli tashil li waqtil amal bihi, untuk memudahkan waktu mengamalkannya, memudahkan waktu di dalam mengamalkannya. Seperti yang tadi telah kita contohkan ya, dalam pensyariatan apa diharamkannya khamar. Puasa itu kan juga memiliki marhalah, kewajibannya itu memiliki marhalah demi marhalah. Walau nuzila Quran jumlatan wahidah mastata'an nas al-amal bihi, seandainya Quran langsung blok ya 30 juz, itu akan sangat berat sekali bagi manusia untuk mengamalkan dengannya, tidak akan sanggup. Wa kadzalika Allah nazzalahu munajjaman ala hasabil waqa'i, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu sesuai dengan ala hasabil waqa'i, sesuai dengan kejadian demi kejadian. Li'ajli an yubayyina hukma kulli nazilatin au kulli haditsatin fi waqtiha, supaya menjelaskan hukum setiap kejadian ya, setiap perkara pada waktunya, sehingga itu akan lebih merasuk pada manusia dan mudah untuk diingat kejadian tersebut, turun ayat ini, kejadian tersebut, turun ayat ini, permasalahan-permasalahan tersebut akan semakin mudah untuk difahami, diresapi. Hadhihi hikmah fi tanzilil Qur'an mufarraqan, ini di antara hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Wala yaqru zaman al'an mimman hum 'ala hadhihi syakilah. Ya. Dan tidaklah kosong satu masa, satu generasi, ya, hingga hari kita ini dari orang-orang yang model-modelnya seperti mereka, orang-orang jahiliyah itu. Ini orang-orang yang memberikan apa ikhtirahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok enggak begini? Ya? Ayat ini kenapa kok enggak begitu ya? Ini hadis ini kenapa kok? Nah, ini bentuk daripada kelancangan, kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipertanyakan keimanannya terhadap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ilmu azali. Ya kan? Allah adalah al-alimul khabir, mengetahui segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala al-hakim, ahkamul hakimin. Ya, segala sesuatu pasti pada tempatnya. Sedangkan manusia itu sangat terbatas pengetahuannya, sangat-sangat terbatas dan sangat kecil sekali. Ya. Kalaupun dia pandang satu maslahat hanya sebatas satu sisi dari pandangan dia, itu pun kalau kemudian disodorkan kepada pihak manusia yang lain, bisa jadi pihak manusia yang lain tersebut akan memandang sisi yang lain sehingga berbeda dengan dirinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memandang dari segala sisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersamarkan padanya sesuatu apapun. Ya tadakhaluna fi nusus, mereka ingin ikut campur dalam nas-nas. Wa yaqtarifuna 'ala Allah wa rasulih, hendak memberikan kritikan-kritikan ataupun protesan-protesan kepada Allah dan Rasulnya. Anahu law kana nas kada, ini bentuk protes. Seandainya saja nasnya demikian. Au kana hadis kada wa kada, atau hadisnya maksudnya demikian-demikian. Yaqulullah ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian lancang mendahului Allah dan Rasulnya. La taqtarifu 'ala Allah wa 'ala Rasul. Jangan kalian membuat iktirahat kepada Allah dan Rasulnya, karena yang diwajibkan atas kalian adalah sami'na wa atha'na. Tidaklah sempurna keimanan seorang sampai dia mengucapkan kalimat ini pada setiap perkara yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Sami'na wa atha'na. Bukan untuk mengucapkan kenapa demikian dan kenapa demikian. Alaikum bil imani billah. Wajib atas kalian beriman kepada Allah, wal amal bima anzalallah, dan beramal dengan apa yang Allah turunkan. Duna iktirahat wal iktirodot, bukan dengan memberikan protesan-protesan dan penentangan-penentangan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam.